طيب بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله terkhusus para talabah kaum santri Ma'had Riyadul Jannah di Ciaulengsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sesi yang pertama, secara ringkas dan hanya mengambil beberapa poin saja, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan menginspirasi untuk kita meniru serta meneladani para ulama salaf dalam semangat dan kesungguhan mereka mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang sampai kepada kita hingga hari ini telah melalui proses yang sangat panjang. Tidak serta-merta dan tidak begitu saja tersimpan. Namun di balik ilmu yang kita pelajari, walaupun masih jauh dari kata maksimal dan belum bisa kita menghargai sebenar-benarnya ilmu tersebut, sesungguhnya di balik ilmu itu ada cerita-cerita dan kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Ilmu sebagai warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang hebat, mereka yang dengan tekun dan cermat mengumpulkan satu persatu riwayat, menghimpunnya dari berbagai dan banyak tempat. Mereka susun, mereka rangkai dengan indah, sehingga bagi kita tentunya kemudian mudah mempelajari dan mengamalkannya. Sebagai salah satu contoh adalah kitab As-Sunan. Contoh lebih spesifik lagi adalah kitab Sunan Abi Dawud rahimahullah. Kitab ini dengan mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah sekarang sudah bisa kita miliki. Berisikan ribuan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menjelaskan sisi-sisi kehidupan seorang hamba dalam praktik beribadah dan muamalahnya. Dalam hitungan menit, telepon, pesan, deal, harga sekian, beberapa hari kemudian kitab itu sudah datang dan kita terima. Hanya sesimpel itu dan secepat dan semudah itu. Padahal kita harus mengerti bahwa kitab Sunan Abi Dawud untuk kemudian sampai ke tangan kita sudah melalui proses yang sangat panjang sekali. Maka hargailah, mengertilah jerih payah dan lelahnya Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dengan cara, satu, kita berusaha mengerti bagaimana proses panjang itu. Kedua, kita membaca dan mempelajari hadis-hadis yang telah diriwayatkan untuk kita oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan tentunya, bila memungkinkan dan seharusnya memungkinkan, kita lebih detail lagi meneliti apa yang telah diwariskan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Sunan Abi Dawud. Karena banyak aspek di sini. Banyak hal yang sudah beliau tinggalkan untuk kita. Selain itu, ada nilai yang lebih besar lagi. Agar seseorang tidak merasa puas atau menganggap cukup thalabul ilmi yang sudah dia lakukan selama ini. Kenapa? Ternyata belum dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Dia yang merasa sudah sekian lama belajar agama, ternyata sangat sedikit bila dibandingkan dengan keilmuan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa alasannya dia sombong? Apa alasannya dia menganggap diri sudah pintar? Apa alasan dia untuk kemudian malas belajar? Ternyata dari semua hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, hanya berapa bagian yang sudah dia mengerti dan apalagi dia hafalkan. Belum apa-apanya. Maka untuk kita semua, terkhusus adik-adikku, para santri, talaba di Ma'had Riyadul Jannah Cilongsi ini, jangan merasa cukup. Jangan menganggap puas. Apalagi kemudian mengatakan, ah sejak kecil mondok, bertahun-tahun di tempat ini bosan. Gak ada perkembangan. Yang ada perkembangan itu kamu. Yang tidak mau berkembang itu ya kamu. Kamu itulah yang kemudian sudah merasa dan berada di zona nyaman. Kayak gitu-gitu aja. Padahal ilmu itu kan sangat luas. Ilmu itu sudah tersedia dengan mudah dan bebas. Di depan kita, naik di lantai dua. Ada kitab satu rak itu. Waktu kalian gak akan habis untuk membaca kitab-kitab yang ada di atas. Katakan sudah habis. Masih banyak lagi kitab-kitab yang belum ada. Dan belum dipelajari. Sehingga salah satu target dan tujuan utama dari kajian kita sore kali ini adalah untuk menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa belajar itu tidak ada ujungnya. Menjadi santri itu tidak ada akhirnya. Tidak usah berusaha untuk menepi, mencari dan menemukan mana sih pinggirnya. Karena ilmu itu ibarat lautan. Seberangi sejauh-jauhnya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nama beliau adalah Sulaiman Ibnul Ash'ath. Sulaiman Ibnul Ash'ath rahimahullah. Abu Dawud. Nama beliau Sulaiman Ibnul Ash'ath. As-Sijistani. As-Sijis Tani. Sijistan itu di mana? Ada yang bisa menjawab? Sijistan ada di mana? Ada yang bisa menjawab? Sijistan itu ada di mana? Sekarang ini ada di negara Iran. Berbatasan dengan Pakistan. Sehingga berbesar hatilah, walaupun engkau terlahir bukan sebagai orang Arab. Karena Imam Abu Dawud As-Sijistani pun bukan orang Arab. Beliau orang Sijistan. Untuk mengingatkan bahwa pintu-pintu ilmu itu selalu terbuka untuk siapa saja. Jangan pesimis. Jangan merasa tidak mampu. Mampu, bisa. Namun, tirulah semangat Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani, yaitu Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-imamu syekhus sunnati muqaddamul huffazi muhaddithul basrati. Abu Dawud adalah seorang imam besar, syekhus sunnah, tokoh terhormat di kalangan para huffaz, seorang ahli hadis di kota Basrah. Kota Basrah itu sendiri di mana sekarang? Di negara Irak. Beliau lahir tahun 202 Hijriah. Ingat, catat 202 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 1200 Hijriah. Pas atau mau dikurang tambah? 1200 tambah 202, 1402. Seribu 242. Setuju? Setuju enggak? Ditanya diem. Setuju enggak? 1200 berapa? 1242. Setuju enggak? Apa? Ditanyanya pakai suara, ngejawabnya juga pakai suara dong. Jangan anggukan kepala. Kecuali kalau aku tanya padamu menggunakan anggukan kepala, kau jawabnya pakai anggukan kepala juga misalkan. Ya, baru silahkan kau jawab juga. Tapi, kan pertanyaannya dengan suara, jawab juga dong dengan suara. Setuju enggak? Ya, setuju? 1242. Betul ya? Jawabannya begitu. 1242. Tambah berapa tadi lahirnya tahun berapa? 202. Ketemunya berapa itu? 4441. Sekarang tahun berapa hijriahnya? 1444. Berarti setuju. Oh ya sudah, sama-sama setuju kita. Sudah lama atau belum? 1242 tahun yang lalu. Sudah lama atau baru saja? Lama. Lama. 1242 tahun yang lalu. Beliau lahir ya. Beliau lahir. Karena meninggalnya nanti tahun 1275. Tulis, nanti saya tanya berapa umurnya waktu meninggal dunia. Meninggal dunia tahun berapa? 275. Berarti berapa umurnya? 73 tahun. Sudah lama. Kurang lebih 1200-an tahun yang lalu, Al-Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala meninggal dunia. Orangnya meninggal dunia. Ilmunya masih ada di tengah dan bersama-sama dengan kita. Hal itu harusnya menjadi penyemangat bahwa ilmu agama itu manfaatnya akan bertahan lama. Maka carilah ilmu agama. Banyak orang melakukan hal-hal besar katanya selama hidup. Tapi kemudian dilupakan dan tidak diingat lagi. Karena hal-hal besar yang mereka lakukan, hal-hal besar yang kaitannya tentang dunia. Para ulama, mereka memang meninggal dunia dan meninggalkan kita. Tapi ilmunya masih dirasakan kemanfaatannya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, warahala wa jama'a wa sannafa wa bara'a fi hadha sya'ni. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menghabiskan waktunya untuk melakukan rihlah. Apa arti rihlah? Rihlah itu melakukan perjalanan jauh. Beliau menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau susun hadis-hadis itu menjadi sebuah karya-karya tulis. Tidak cukup sampai di situ. Al-Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala diakui secara keilmuan, kekokohan ilmu di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang perlu kita catat adalah Al-Imam Abu Dawud rahimallahu sebagaimana para ulama-ulama lainnya melakukan rihlah. Ilmu itu akan lebih berkualitas ketika dicari, diperoleh, dan dimiliki melalui tahapan-tahapan rihlah. Itu tidak cukup sebulan dua bulan. Para ulama termasuk Al-Imam Abu Dawud rahimahullah melakukan rihlah itu bertahun-tahun lamanya. Ada beberapa sumber informasi yang menerangkan kemana Al-Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala pernah melakukan rihlahnya. Antara lain disebutkan, wasami'a bimakkata min al-qa'nabi wa Sulaiman ibnu Harb. Mekah. Wa sami'a min Muslim ibni Ibrahim wa Abdullah bin Raja wa Abin Walid At-Tayalisi wa Musa bin Ismail wa tabaqatihim bil Basrah. Dua Basrah. Thumma sami'a bil Kufah, di Kufah. Min al-Hasan ibni Rabi al-Burani wa Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i wa Ta'ifah. Wa sami'a min Abi Taubah al-Rabi' bin Nafi' bi Halab. Makkah, Basrah, Kufah, Halab. Halab itu Damaskus, daerah Syam. Wa min Abi Ja'far An-Nufaili wa Ahmad ibn Shu'aib wa iddatin bi Harran. Harran. Ini juga di Syam. Wa min Haywata bin Shuraih wa Yazid bin Abdi Rabbi wa Khalqin bi Hims. Hims. Catat itu nama-nama tempatnya. Supaya bisa kita membayangkan sejauh mana rihlah yang dilakukan dan ditempuh oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Sudah 6 ini ya. Makkah, Basrah, Kufah, Halab, Harran, Himsa, wa min Safwan bin Salih wa Hisham bin Amr bi Dimashqa, Damaskus. Wa min Ishaq bin Rahawai wa tabaqatihi bi Khurasan. Udah berapa ini? Setelah Damaskus, Khurasan. Berarti nomor berapa? 6. Wah, yang benar. 8. Khurasan keberapa? 8. Wa min Ahmad bin Hanbal wa tabaqatihi bi Baghdad. Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Artinya beliau belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Wa min Qutaibah ibn Sa'id di Balkh. Qutaibah bin Sa'id di Balkh. Nama sebuah daerah. Wa min Ahmad bin Salih wa Khalqin bi Misra. Di Mesir. Baik, itu sudah berapa tempat itu? Sudah banyak ya? Belum lagi nanti, ini baru satu sumber. Ada lagi sumber yang lain. Beliau sampai ke Baghlan. Tambahkan lagi. Baghlan. Baghlan itu sekarang di Afghanistan. Balkh juga di Afghanistan. Namun sekarang yang menjadi problem adalah banyak dari kita tidak memiliki bekal yang cukup tentang peta dan letak geografi daerah-daerah tadi. Di mana itu Kufah, di mana Basrah, di mana Baghdad, di mana Mesir, di mana Damaskus, di mana Afghanistan, di mana Khurasan. Kita cuma sekedar mencatat dan mengerti saja. Andaikan kita punya basic peta dan letak geografi daerah-daerah tadi, maka pada saat itulah kita betul-betul terheran-heran dan terkagum-kagum. Oh, luar biasa keliling dunia, beneran. Itu gak pakai bis, gak pakai kereta api, atau KRL, gak pakai pesawat. Perjalanan darat, itu panjang, jauh, dan berat. Kelas yang paling tinggi, kelasnya siapa? Bisa menggambarkan letak-letak kota tadi? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Walaupun secara global dan umum aja. Bisa dibayangkan itu, beliau berangkat dari Sijistan. Sijistan itu di mana tadi? Iran. Lah itu tadi, maksudnya kita gak tahu petanya, jadi gak bisa ngebayangin, oh gini-gini aja. Ada peta gak di sini? Peta dunia ada gak? Di mana? Peta dunia loh. Apa itu bentuknya, apa? Globe kah atau besar? Kayak papan tulis. Ambil. Kalau enggak ada gantungan, pegang. Ya kan enggak akan maksimal memahami kalau enggak ngerti di mana posisi-posisinya. Yang cerita Imam Ahmad rahimahullah dari Baghdad sampai ke Yaman. Mana Baghdad, mana Yaman. Ya kan? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari Baghdad ke Mesir. Baghdad ke Mesir itu bagaimana? Supaya kita dan kalian tuh enggak usah banyak ngeluh lah. Mondok, jauh banget, Bi. Ya jauh mana perjalananmu dengan perjalanannya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Zaman sekarang masih enak. Udah bisa telepon walaupun dijadwal. Bahkan bisa video call kalau diperlukan. Zaman dulu mana? Dilepas. Bismillah tawakal ala Allah. Gak ada yang lain. Tinggal saling mendoakan, berkirim surat itu juga bila memungkinkan. Udah 10-12 tahun datang, ya Allah anakku masih hidup. Padahal kan tidak sedikit para ulama kita yang ketika pulang, ternyata orang tuanya sudah meninggal dulu. Bahkan ada ulama yang mendapatkan surat dari kampungnya, sengaja gak dibuka, sengaja gak dibaca. Takut kalau dibuka dan dibaca ada apa-apa di kampungnya, terus pengen pulang aja. Setelah selesai belajar, ternyata bapakku meninggal. Oh, ibuku ternyata meninggal. Rahimahullah. Dipegang atau gimana nih? Di situ aja. Ya. Gininya enggak, apa dipegang aja? Baik, Dafa, Iran di mana? Majulah. Iran di mana, Iran? Tempat lahirnya Abu Dawud rahimahullah. Jangan cuma rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Harus tahu mana. Kok tahu kamu? Ada tulisannya gitu ya. Raib itu Iran, Raib duduk. Enggak kelihatan ya? Rezekinya yang duduk depan. Iran di sini ya. Posisi Sijistan itu di sekitar sini nih. Antara Pakistan dan Afghanistan. Ini Sijistan ini. Kalau kita baca keterangan di sini disebutkan juga yang saya baca ini Muqaddimah Kitab Sunan Abi Dawud terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Situ disebutkan biografinya Imam Abu Dawud As-Sijistani, termasuk juga penjelasan tentang lokasi, demikian juga geografi kota Sijistan. Kalau sekarang Sijistan bukan lagi Sijistan, namanya kota Sistan. J-nya hilang. Jadi kota apa sih? Sistan. Jadi kalau kita cari di peta bukan Sijistan lagi, tapi Sistan. Itu kota lama, kota kuno. Sijistan. Letaknya sekarang di negara Iran, tapi dia di antara Pakistan dan Afghanistan secara perbatasan. Di sini Pakistan, di atasnya Afghanistan. Jangan nanya Ukraina sama Rusia di mana ya. Jadi ada Pakistan, Afghanistan, ada Iran di sini. Nah posisinya di sini. Sijistan. Beliau melakukan rihlah. Rihlah itu apa? Ya belum melakukan rihlah. Rihlah itu apa? Perjalanan? Jauh. Sampai kemana? Dari Iran. Sijistan ini. Beliau ke Irak. Ya. Dari Irak turun. Sampai ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah naik lagi ke Syam. Syam itu yang Halab, Haran, Damaskus itu semuanya Syam. Ya. Naik ke atas. Sampai ini disebut dengan Yordan. Demikian juga Syria ini. Syria itu Syria, Suria ya. Jadi dulu namanya Syam. Sekarang udah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Syam itu meliputi Yordania, Suria, Lebanon, Pakistan, negara Israel. Itu dulu satu kesatuan disebut dengan negara atau daerah Syam. Udah naik ke atas begini, Suria, terus beliau bergeser ke Afrika bagian utara. Namanya Mesir. Mana Mesir? Ini, Egypt. Egypt itu mah Mesir. Dari Mesir balik lagi. Itu perjalanan jauh itu. Bukan refreshing, bukan traveling ya. Belajar itu. Mencari dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau melakukan rihlah sampai kemana? Ke Khurasan dan Afghanistan. Yang tadi disebut Balkh. Kota Balkh. Ya, pernah dengar nama Syaqiq al-Balkhi? Nah, itu Syaqiq al-Balkhi Balkh. Seorang ulama yang sangat zuhud. Demikian juga Al-Baghlan. Pernah dengar Abu Raja Al-Baghlani. Ya, Qutaibah bin Sa'id. Itu seorang ahli hadis dari daerah Baghlan. Baghlan itu di mana? Di Afghanistan sekarang. Jangan dikira perjalanan itu mulus-mulus saja kayak jalan tol di pecak kayu. Jalan tol Jabodetabek itu. Enggak. Itu gurun pasir, ya, gunung batu, sepi, panas lagi. Enggak ada dikit-dikit pom bensin, dikit-dikit masjid sama warung, enggak ada. Maka sangat dimengerti ketika kita membaca biografi para ulama yang kemudian mereka apa kencing darah, ya, kehabisan makanan, kapalnya pecah, terdampar di lautan. Terombang-ambing di lautan, kemudian terdampar di pantai. Kemudian di puncak musim dingin, jari, jemari, kakinya itu lepas dan tanggal karena saking dinginnya. Saking dinginnya itu sampai jarinya lepas, gak terasa. Kita akan bisa mengerti seperti itu setelah memahami peta geografi ini. Itu bertahun-tahun ya. Rahimallahu ta'ala. Al-Imam Abu Dawud. Dan juga para ulama lainnya. Hanya saja sekarang yang sedang kita bicarakan adalah Al-Imam Abu Dawud. Rahimahullah. Afrika. Bagian utara. Ada Mesir di sini. Mesir. Libya. Tunisia. Algeria. Maroko. Turun sampai Afrika. Selatan. Baik, itu termasuk catatan penting tentang atau dalam biografi Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Perjalanan panjang beliau tempuh, jadi jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit mengeluh. Kalau kita mah enak sekarang, belajar hadis tinggal beli kitab, fotokopi. Sekarang udah pakai PDF, kan tinggal cling, kirim, dapat. Zaman dulu itu kan Al-Imam Abu Dawud melakukan perjalanan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdata dengan rapi. Bisa dibuktikan melalui riset dan penelitian kepada siapa-siapa saja beliau belajar dan apa saja yang beliau pelajari dari guru-gurunya rahimahullahu ta'ala. Maka demikian juga selanjutnya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Banyak ulama yang kemudian mencari untuk berguru. Karena orang juga akhirnya tahu bahwa Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As'ad rahimahullahu ta'ala itu memiliki banyak riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, catatan yang berikutnya. Catatan yang berikutnya. Abu Dawud rahimahullahu taala, ini untuk menggambarkan apa, betapa proses belajar itu panjang, Mas. Panjang. Walhamdulillah, bersiap-siaplah kalian juga. Rezeki ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan terbukanya kesempatan bisa melakukan rihlah ke negeri para ulama. Yang setelah bertahun-tahun kesempatan itu sempat tertutup, tidak ada akses. Nah, hari ini berangkat teman-teman kita 5 orang dari Indonesia menuju Yaman untuk belajar. Tinggal ditunggu kapan giliran kalian. Rihlah 5 berangkat hari ini. Dan betul-betul rihlah karena harus lewat Mesir itu, Kairo. Enggak ada penerbangan direct langsung dari Jakarta ke Yaman. Kairo dulu, Kairo nanti ke Doha. Dari sana baru ke Yaman. Perjalanan saja itu 2 jam. Perjalanan itu 2 hari atau 3 hari. Ya kalian persiapkan dari sekarang. Punya tekad, ada keinginan. Itu yang ke Yaman. Yang ke Arab Saudi, walhamdulillah beberapa bulan yang lalu sudah ada yang berangkat. Februari besok ada lagi yang berangkat. Belajar di kota Madinah. Nggak usah berpikir duitnya dari mana. Itu bukan urusanmu. Urusanmu itu punya doa. Urusanmu ada tekad. Urusanmu meluruskan niat. Asalkan niatmu kuat, tekadmu bulat, betul-betul kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar berdoa, jalan keluar itu akan selalu ada. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan niscaya Allah berikan untuknya jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah berikan rezeki untuknya dari arah yang enggak pernah dia sangka, enggak pernah dia perkirakan sebelumnya. Ada ternyata. Itu kan sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa membuat kalian berangkat. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian enggak berangkat-berangkat. Beberapa waktu kemudian kalian mendengar Ustaz Mukhtar berangkat belajar lagi. Selamat tinggal. Kalian pikir yang pengen belajar cuma kalian saja. Saya juga masih ingin belajar. Yang penting sudah ada niat dulu. Tinggal disusun rencana. Apa yang diperlukan. Berapa biayanya. Ya kan? Yang perlu ditata, ditata sebelum ditinggal. Tata dulu. Ya, siapa yang gak mau? Lebih enak duduk jadi murid daripada bertugas menjadi seorang guru, ya kan? Jangan terlambat loh, kita berlomba ini. Jadi perlombaan bukan cuma di antara kalian, tapi perlombaan itu di antara kita. Yang penting luruskan niat satu. Yang kedua, harus ada target. Jangan cuma berangkat-berangkat. Ingat, biayanya banyak. Puluhan juta rupiah itu. Tapi puluhan juta rupiah itu akan kecil artinya, bahkan tidak bernilai apa-apa bila kalian membawa pulang ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang banyak ya, ilmu yang bermanfaat. Apa targetmu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama tahun yang sudah engkau targetkan itu, apa yang ingin engkau bawa pulang? Menghafal Al-Quran dengan sanad, menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Riyadhus Salihin, menghafalkan Bulughul Maram, ya, menulis sebuah kitab dengan materi tertentu, ya. Atau apa yang ingin engkau bawa pulang? Karena waktunya terbatas, jauh dari keluarga dan kampung halaman, tanpa target dan tujuan. Ibaratnya lampu tanpa sumbu. Dia menyala sebagai pelita, tapi sebentarnya padam. Kenapa? Oh, enggak ada yang menjadi bahan bakarnya, penerusnya supaya tetap menyala. Tapi kalau ada target, maunya bismillah. Saya berangkat, pokoknya cita-cita saya hafal Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Masa? Namanya aja bertekad, namanya aja punya niat. Siapa yang punya niat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, mewujudkan niatnya. Contohlah siapa? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan, katabtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadith. Saya menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadith. Bayangin itu. 5,500, ya. Ulangi, 500 itu berapa? 500,000. Berarti 500,000 hadith. Setengah juta hadith. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu. Yang sahih, yang dhaif. Satu hadis ada berapa jalur periwayatan. Dari satu jalur periwayatan terbagi lagi menjadi berapa riwayat. Dipelajari betul itu oleh para ulama. Intakhabtu minha ma dhamintuhu hadzal kitab ya'ni kitab as-sunan jama'tu fihi 4,000 hadithin wa 800 hadithin. Kemudian dari 500,000 hadis itu, artinya 500,000 jalur riwayat, itu saya seleksi betul, kata Al-Imam Abu Dawud. Hasil seleksinya, itulah yang saya catat di dalam kitab As-Sunan. Ada 4,800 hadis. Betul-betul dipilih dan dipilah. Zakartu sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Yang saya pilih adalah riwayat-riwayat yang sahih. Atau yang setaraf dan setingkat dengan derajat hadis yang sahih. Setengah juta hadis itu diteliti, dipilih. Hasil akhirnya ada berapa? 4,800 hadis. Dari 4,800 hadis, kata Imam Abu Dawud, wa yakfil insana lidinihi min dzalika 4 ahadits. Intinya ada 4 hadis. Dijadikan sebagai pegangan dalam beragama, kata Abu Dawud rahimahullah, yakfi, itu sudah lebih dari cukup. Artinya ketika seseorang mempelajari 4 hadis ini secara rinci dan detail, dia fahami dengan baik, dia praktekkan dalam beragama, sudah akan luar biasa hasilnya. Ahaduha, hadis yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat. Karena semua ibadah itu tergantung niat. Wa tsani min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bentuk dan wujud keislaman seseorang itu yang baik, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa tsalit, hadis yang ketiga, qauluhu la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai dan menyenangi, menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana hal itu dia inginkan untuk dirinya sendiri. Warabi'u, yang keempat, Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Al-hadith. Halal itu sudah jelas, haram pun sudah jelas. Ini empat hadith. Itu pondasi utama untuk beragama. Hadith yang pertama kaitannya dengan Allahu Azza wa Jal, niat. Hadith yang kedua terkait tentang sikap dan perilaku pribadinya. Tidak mau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu tidak ada guna, dia tinggalkan. Yang ketiga, mengatur bagaimana dia bersikap kepada sesama, kaum muslimin. Memposisikan saudaranya seperti memposisikan diri sendiri. Yang keempat, tentang hukum-hukum halal, haram, dan yang berkaitan dengannya. Jadi, kitab ini kan kalau cetakannya ada tiga jilid. Ini jilid yang pertama. Sunan Abi Dawud rahimahullah, sunannya, kitab sunan itu. Berisi kurang lebih berapa hadis? 4.800. Hasil seleksi dari 500.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mah tinggal baca. Kita hanya mempelajarinya saja dengan mudah. Tapi Imam Abu Dawud rahimahullah, coba prosesnya panjang. Nyarinya lama. Itu kan bertahun-tahun melakukan perjalanan, ngumpulkan hadis ini. Menghimpun riwayat-riwayat tadi. Tulis, dihafal. Terkumpul kurang lebih 500.000 riwayat. Diperiksa oleh Abu Dawud. Satu persatu. Diteliti itu. Kualitas sanadnya. Beliau pilih dan klasifikasikan derajat yang tertinggi yaitu sahih. Berdasarkan dan menurut syarat yang beliau tetapkan sendiri. Atau yang setaraf dengan sahih. Hasilnya 4.800 hadis. Maka berapa sih catatan kita selama ini? Berapa halaman? Banyak juga ya anak belajar selama ini. Ya gak ada apa-apanya lah. Gak ada apa-apanya. Itu kalau misalkan 500.000 riwayat ini. Kita tulis sekarang sudah berapa halaman itu. Halaman lost leaf. Misalkan satu halaman lost leaf itu bisa untuk menulis 4 hadis. Berarti perlu berapa halaman? Matematikanya mana? Berapa halaman? Berapa? Nggak usah begini. Dihitung dulu, jangan langsung gini, jangan langsung menyerah. Tulis, ambil bolpen, ada bolpen kan? Ha, gitu. Nggak model zaman sekarang ditanya langsung begini. Nggak ada cerita. Tulis dulu, Mas. 500.000. Pokoknya harus kamu yang menjawab. 500.000. Bagi 4. Kamu dikasih uang 500.000, Mas, dibagi 4 jadi berapa? Kalau duit langsung nyambung. Ini duit 500.000. Pas gak ada. Kalau di atas ada itu. Ini 500.000 nih. Dibagi berempat ya. Satu orang dapat berapa? 1 juta. Baik sekali kamu. Berapa? 100? 125.000 halaman. Berapa lembar? Berapa lembar? Itu kan satu muka. Kalau satu lembar kan berarti 2 muka. Tinggal bagi 2. 125.000 bagi 2. Berapa? 125.000 bagi 2 nih sama adikmu bagi 2. Berapa-berapa? Berapa? 100 aja udah 50.000. Yang 25 12,5. Ya kan? 50 tambah 12,5 berarti berapa? Berapa? 6. 62.500. Serius. Artinya puluhan ribu itu dicatat itu oleh berlembar-lembar itu oleh para ulama kita rahimahumullah. Terus diperiksa satu-satu. Dan itu pemeriksaannya manual loh. Gak pakai aplikasi. Gak pakai komputer. Gak ada jaringan internet zaman dulu. Satu-satu diperiksa, teliti. Dan penuh keyakinan bahwa hasil seleksi itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita banyak riwayat sampai ke kita itu untuk memasukkan satu hadis dalam sebuah kitab itu sholat istikharah dulu. Ya. Udah diperiksa, diteliti, sholat istikharah, hadis ini layak enggak untuk dimasukkan? Padahal udah dihitung dan diteliti sesuai dengan syarat. Prosesnya panjang sekali. Nah. Al-Imam Abu Dawud rahimullah, ini ada kata-kata sangat bagus. Kalian harus catat itu. Al-Imam Abu Dawud mengatakan, ra'aitu Khalid ibn Khidashin walam asma' minhu. Walam asma' min Yusuf as-Saffar. Wala min ibn al-Asbahani. Wala min Amr ibn Hammad. Wal hadithu rizqun. Catat itu. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengungkapkan penyesalannya yang dibarengi oleh kesedihan mendalam. Kenapa? Sezaman dengan sejumlah ulama, bahkan sempat melihat dan bertemu, tetapi belum sempat untuk duduk mendengarkan riwayat hadis. Karena beberapa dari mereka ada yang meninggal dunia. Ada yang kemudian setelah bertemu gak ketemu lagi. Kesempatan jangan sampai disia-siakan. Kata Abu Dawud rahimahullah, saya melihat Khalid bin Khidash. Tapi gak sempat mendengar hadis dari beliau. Saya juga tidak sempat mendengar hadis dari Yusuf As-Saffar. Tidak sempat mendengar hadis dari Ibnul Asbahani. Tidak sempat mendengar hadis dari Amr bin Hammad. Kata Al-Imam Abu Dawud, wal hadithu rizqun. Hadis itu memang rezeki. Jangan kamu pikir rezeki itu hanya dalam bentuk duit. Rezeki itu wujudnya uang. Al hadithu rizqun. Hadis itu juga rezeki. Belum rezekinya. Contohnya kalau kalian itu ada bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, bapak-bapak datang ya. Terus bawa buah-buahan. Salak, jeruk, atau apalah. Ya buat santri dibagi-bagi. Bagi, wah udah dapat semua. Kamu datang terlambat, gak dapat. Ya belum rezekinya. Ya. Kalau Imam Abu Dawud bukan rebutan jeruk. Atau makanan. Ketemu sama ulama yang memiliki riwayat hadis, tapi belum sempat mendengarkan hadis, sudah keburu meninggal kalau bahasa kita. Ya bahasa kita ya belum rezekinya. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Uthman ibnul Haytham al-Mu'adzin. Kata Imam Abu Dawud, dakhaltul Basrata wahum yaquluna amsi mata Uthman ibnul Haytham al-Mu'adzin. Ketika saya sampai di kota Basrah itu di Irak, orang-orang di sana mengatakan kemarin. Artinya kemarin ini, bukan kemarin lusa. Kemarin ini, Uthman ibnul Haytham al-Mu'adzin meninggal dunia. Waduh, nyeselnya bukan main itu. Kemarin meninggal dunia. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian Al-Imam Abu Dawud juga mengatakan, wasami'tu min Abi Umar al-Dharir majlisan wahidan. Saya sempat belajar di majlisnya Abu Umar al-Dharir, tapi cuma satu kali aja. Nyesel juga. Gak disebutkan kenapa sebabnya. Tapi penyesalan itu luar biasa. Maka kalian sekarang harus punya tekad seperti tekadnya Imam Abu Dawud dan para ulama yang lainnya. Mumpung para ulama kita masih hidup. Jangan kemudian tidak ada tekad, tidak ada keinginan. Sedih juga enggak. Ketika mendengar beberapa waktu yang lalu, Syekh Ubaid al-Jabiri meninggal dunia. Ini masih ada Asy-Syaikh Rabi. Masih ada hidup di tengah-tengah kita. Para masyaikh banyak. Syekh Ubaidullah Al-Afghani itu di Masjid Nabawi. Ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi. Ada Syekh Saleh Al-Hudaizi di Masjid Nabawi. Ini udah tua semua. Syekh Saleh Al-Hudaizi, beliau bungkuk, tua, buta. Pakai tongkat. Kecil orangnya. Udah tua. Udah buta, bungkuk lagi. Jalannya begini. Sekarang setiap habis sholat maghrib di Masjid Nabawi, pintu 37, beliau menyampaikan pelajaran tiap hari. Tapi beda-beda kitab. Kejar itu. Kejar. Jangan, waduh, gak kepikiran nih. Ya harus kepikiran lah. Masih banyak ulama-ulama kita itu. Nanti jangan hanya, oh udah meninggal. Saya lagi, insya Allah gak sempat ketemu ya. Loh, kamu memang gak punya keinginan. Gak ada rencana sama sekali. Udah merasa cukup. Ah, dari kecil belajar, masa mau belajar lagi. Mumpung ada kesempatan ini, gak tahu berapa waktu yang akan datang, kemudian ditutup lagi. Sekarang kan sedang terbuka ini. Cari informasinya. Semangat itu. Jelas, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakin itu. Cari. Tiru para ulama yang melakukan rihlah. Taib. Nah. Jadi kata-kata emas dari Al-Imam Abu Dawud adalah wal hadithu rizqun. Apa itu wal hadithu rizqun? Hadith itu pun rezeki. Maka sebagaimana kita punya keinginan besar mendapatkan rezeki dalam bentuk uang dan pekerjaan, semangatlah juga minimal 2 kali lipatnya untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk dan wujud ilmu. Kejar itu. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Taib. Kemudian poin yang bisa kita catat berikutnya. Al-Hakim rahimahullah. Al-Hakim rahimahullah menyatakan, Sulaiman ibn al-As'ath as-Sijistani mauliduhu bisijistan walahu walisalafihi ilal ana biha uqadun wa amlakun wa auqafun. Ini di zamannya Al-Imam Al-Hakim ya. Sulaiman ibn al-As'ath. Sulaiman ibn al-As'ath itu siapa tadi? Abu Dawud. Beliau lahir di negeri Sijistan. Keluarga besar beliau terahnya sampai hari ini, zamannya Al-Hakim, itu masih punya tanah, kekayaan, dan wakaf di sana. Kharaja minha fi talabil hadithi ilal basrati fasakanaha. Wa aktara bihas sama'a an Sulaiman ibn Harb wa abin Nu'man wa abil Walid. Beliau tinggalkan negerinya untuk menuntut ilmu hadith ke negeri Basrah. Bahkan beliau cukup lama tinggal di negeri Basrah. Di sana beliau sering menghadiri majlis-majlis hadith Sulaiman ibn Harb, Abi Nu'man, dan Abul Walid. Thumma daqala ila Syam wa Misra. Wan sarafa ila al-Iraqi. Kemudian beliau berangkat ke negeri Syam. Naik lagi ke Mesir. Pulang ke Irak. Yang saya maksud dengan catatan ini adalah ثُمَّ رَحَلَ بِبْنِهِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى بَكِيَةِ الْمَشَيْخِ. Pada proses rihlah berikutnya, setelah Abu Dawud menikah, beliau bawa anak laki-lakinya untuk rihlah juga. Nah ini buat bapak-bapak nih. Sudah tua, sudah punya anak, bukan berhenti belajar. Al-Imam Abu Dawud membawa anaknya, yang namanya Abu Bakar. Itu juga seorang ahli hadis. Abu Bakar bin Abi Dawud. Beliau bawa untuk rihlah bersama-sama. Waja'a ila Naisabur. Anaknya dibawa sampai ke Naisabur. Naisabur itu di Iran juga sekarang. Fasamma'a ibnahu min Ishaq bin Mansur. Anaknya memang dibawa secara sengaja supaya hadir di majlisnya Ishaq bin Mansur mendengar hadis darinya. Tsumma kharaja ila Sijistan wa tala abiha asbabah wa ansarafa ila al-Basrati wastautanaha. Kemudian beliau kembali ke Sijistan lalu pulang ke Basrah hingga menetap di sana. Catatan yang saya maksud adalah semangat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah untuk belajar dan rihlah itu terus menyala, bahkan ditularkan kepada anak laki-lakinya yaitu Abu Bakar Ibn Abi Dawud. Ngaji bareng, mondok bareng. Itu luar biasa. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Catatan yang berikutnya. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Dengan riwayat yang beliau punya dari Abu Bakar bin Jabir. Salah satu murid yang sering melayani Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Kuntu ma'a Abi Dawud bi Baghdad. Fasallayna al-maghriba. Faja'ahu al-amiru Abu Ahmad al-Muwaffaq. Ya'ni waliy al-ahdi fadakhala. Saya pernah di Baghdad mendampingi dan melayani Abu Dawud. Selepas salat maghrib, putra mahkota Abu Ahmad al-Muwaffaq, ini di khilafah Abbasiyah ya. Al-Imam Abu Dawud rahimullah itu di kekhilafahan Abbasiyah. Putra mahkota Abu Ahmad al-Muwaffaq itu datang berkunjung. Pangeran ini ya, pangeran utama, putra mahkota. Calon pengganti raja. Fadakhala thumma akbala alaihi Abu Dawud. Putra mahkota datang, disambut oleh Imam Abu Dawud. Faqala ma ja'a bil amiri fi mithli hadzal waqti. Qala khilalun thalathun. Al-Imam Abu Dawud menyambut, mengatakan, di apa, waktu semacam ini, apa yang membuat putra mahkota berkenan datang ke tempat saya? Kata putra mahkota, khilalun thalathun. Ada tiga sebab. Hormat kepada Imam Abu Dawud. Qala wa ma hiya? Al-Imam Abu Dawud bertanya, apa itu? Qala tantaqilu ilal basrati fatattakhidhaha watanan. Liyarhala ilaika talabatul ilmi fata'mura bika. Fa innaha qad kharibat wa anqata'a anha an-nas lima jara 'alayha min mihnatiz zinji. Yang pertama, kata putra mahkota Al-Muwaffaq, kami memohon agar Anda berkenan untuk pindah dan kembali ke Basrah. Pertemuan itu di mana? Jangan-jangan kamu cuma dengerin aja enggak paham cerita. Ini pertemuannya di mana tadi? Di kota mana? Mana? Baghdad. Baghdad itu jauh dari Basrah. Dan kota-kota besar di Irak itu kan ada Basrah, ada Baghdad, ada Wasit, ada Kufah, ya. Tayyib. Jadi pertemuan itu di Baghdad. Baghdad adalah pusat kekuasaan khilafah Abbasiyah. Kota Baghdad itu diapit oleh sungai besar Tigris dan Eufrat. Nah, pertemuan itu melalui atau di dalam pertemuan tersebut, putra mahkota Al-Muwaffaq meminta agar Al-Imam Abu Dawud berkenan pindah ke Basrah. Fatattakhidhaha watanan. Diminta untuk menetap di sana. Tujuannya liyarhala ilaika talabatul ilmi, sehingga para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia mereka melakukan rihlah untuk belajar kepada Anda. Agar kota Basrah itu kembali hidup dan makmur. Sekarang kota Basrah sudah hancur. Orang-orang tidak mau tinggal lagi di sana. Banyak yang pergi lari menyelamatkan diri. Karena di sana baru saja dipadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zinj. Zinj itu budak-budak dari Afrika. Budak-budak dari Afrika mereka melakukan pemberontakan. Itu bertahun-tahun lamanya. Bahkan disebutkan dalam sejarah itu kurang lebih 14 tahun mereka menguasai beberapa daerah. Kemudian oleh para pemimpin dari kekhilafahan Abbasiyah, pemberontakan itu bisa dipadamkan, bisa dihentikan. Tapi Basrah udah rusak ini. Udah hancur, orang pada mengungsi, perang ya. Enggak aman. Basrah sepi, sunyi. Maka dari pihak pemerintah, kerajaan melalui putra mahkota meminta kepada Imam Abu Dawud untuk ke Basrah menghidupkan lagi. Coba cara berpikir apa? Putra mahkota Khilafah Abbasiyah waktu itu. Cara untuk memakmurkan sebuah kota, menghidupkan suatu daerah, bukan yang pertama dilakukan membangun fasilitas gedung-gedung dan yang lain. Enggak. Ada ulamanya dulu. Tempatkan satu ulama besar di sana, otomatis hidup tuh. Harga tanah naik, kalau bahasa kita sekarang. Di Indonesia kan begitu juga kan. Dulu orang gak mau beli tanah di pinggir jurang, ya kan? Di atas bukit, di atas ketinggian gunung gak ada air, ya kan? Sepi, wah, orang gak mau, jalan rusak, akses listrik juga terbatas. Tapi setelah ada pondok, tambah, wah, harga tanah naik tuh. Harga tanah naik. Itu permintaan dari siapa? Dari pihak kerajaan. Faqala hadhihi wahidatun, kata Imam Abu Dawud, ya, ini yang pertama. Terus qala wa tarwi li auladi as-sunan. Yang kedua, saya minta dan mohon agar Anda berkenan untuk mengajarkan kitab as-sunan, Sunan Abi Dawud, untuk anak-anak saya. Qala na'am, kata Imam Abu Dawud, ya, saya bersedia. Ini kan akhirnya putra mahkota seterusnya, calon para pejabat, calon para raja ini. Anak-anaknya putra mahkota. Ingin anak-anaknya belajar agama. Mereka supaya bisa meriwayatkan kitab as-sunan. Boleh, silakan. Hati thalithah. Apa permintaan Anda yang ketiga? Qala wa tufridu lahum majlisan. Fa inna awladal awladal khulafai la yak'uduna ma'al amati. Qala amma hadhihi fala sabila ilaiha. Li'annan nasa fil ilmi sawa. Kata putra mahkota, permintaan saya yang berikutnya, saya mohon Anda memberikan privat khusus buat anak-anak saya. Satu majlis lah. Gak ada yang lain. Cukup anak-anak saya. Karena yang namanya anak-anak khalifah, gak mungkin duduk bareng dengan orang awam. Keumuman. Kata Imam Abu Dawud, kalau permintaan yang ketiga ini gak bisa. Mohon maaf. Li'anna an-nasa fil ilmi sawa. Karena semua orang punya derajat dan kedudukan yang sama dalam belajar. Luar biasa. Punya sikap belum, wah, kesempatan nih. Dekat sama putra mahkota nih. Oh ya, siap. Enggak. Beliau punya. Tapi karena keilmuan yang beliau punya dan memang diperlukan dan dibutuhkan oleh pemerintah atau kerajaan. Nah, ya putra mahkota memaklumi. Alasannya kan bisa diterima. Li'anna an-nasa fil ilmi sawa. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar. Gak kenal kamu anaknya pedagang, anaknya petani. Kamu anaknya orang kaya, orang miskin. Kamu anaknya pejabat atau anak rakyat. Gak peduli. Sawa. Sama dan sederajat. Qala ibn Jabir. Kata Abu Bakar bin Jabir yang menceritakan untuk kita. Fakanu yahduruna wa ya'uduna fi kimmin hiri. Alaihi sitrun wa yasma'una ma'al ammati. Akhirnya anak-anak khalifah, artinya anak-anak dari putra mahkota al-muwaffaq tadi, tetap ikut di majlisnya al-imam Abu Dawud. Tetap belajar. Tapi dikasih ruangan khusus, dikasih tirai. Di sini gak ada ya. Anak khalifah di sini. Anak pejabat. Terus nanti di pojokan situ, dikasih kain. Ya. Kemudian yang sama-sama satu majelis ini, satu majelis, cuman dipisahkan. Ya di situ ada pengawalan, pengamanan dan seterusnya lah. Tapi ini kan luar biasa, anak-anak khalifah, anak-anak apa para pangeran-pangeran itu, mereka tetap mau belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan cara dan diperlakukan seperti itu. Artinya kita berusaha untuk memaklumilah, yaitu tadi faktor keamanan, pengamanan, apalagi hal itu terjadi setelah pemberontakan. Yang keselamatan anak-anak atau para pangeran itu ya tentunya diperhatikan. Wajar. Tapi coba lihat ketawaduan mereka. Bukan, wah kamu ini sombong banget. Dan itu. Diundang di kerajaan loh. Ah, enggak, pokoknya. Belajar. Baik. Rahimahullahu ta'ala. Itu Al-Imam Abu Dawud. Nah. Udah cukup sore. Itu beberapa catatan saja sudah bagus. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meninggal dunia pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Itu beberapa poin penting yang apa bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat untuk kita ya. Untuk semuanya lah tanpa terkecuali. Ayo, punya cita-cita yang tinggi nih. Gitu. Punya tekad yang kuat. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah didapat. Belum cukup itu. Karena kehidupan di masa depan itu lebih berat daripada zaman sekarang. Maka bekal ilmu itu gak bisa ditawar. Harus cukup kuat dan mapan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan dipindah dulu nih, siapa? Bang, Bang Bay. Karena nanti pada maghrib juga nanti saya tanya lagi.